Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab الداءُ والدواءُ. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh jelek, dosa-dosa, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala faslun. Wa min athari dunub wal ma'asi annaha tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyah wal hawa wal zar'i wal simar wal masakin. Dan di antara pengaruh jelek, dosa-dosa, dan kemaksiatan-kemaksiatan menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Pada air, udara, tumbuhan, buah-buahan, dan tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwasannya kemaksiatan itu memiliki pengaruh yang sangat jelek. Dan pengaruh jelek kemaksiatan itu bukan hanya kepada orang yang melakukan kemaksiatan saja. Akan tetapi, berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, apakah kerusakan pada air, udara, tanaman-tanaman, buah-buahan, bahkan tempat tinggal, disebabkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sebagian akibat yang dilakukan oleh amalan-amalan mereka supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jelas sekali bahwasanya kerusakan yang ada di daratan dan di lautan sebab utamanya adalah perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Dimana di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman seperti itu supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, Ida waliya zalimu sa'a bizulmi wal fasad. apabila orang yang zalim berkuasa, maka dia akan berusaha dengan kezaliman dan kerusakan. Ini bahayanya kalau orang yang zalim menjadi penguasa. Dia akan melakukan kezaliman-kezaliman dan juga kerusakan-kerusakan. Sehingga hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianugerahkan penguasa-penguasa yang baik, penguasa-penguasa yang adil, penguasa yang bertauhid, penguasa yang berakhlak baik. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan baiknya penguasa memberikan pengaruh yang baik kepada rakyatnya. Nah, sehingga terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi penguasa-penguasa yang baik. Penguasa-penguasa yang memperhatikan Islam, kaum muslimin, bertauhid, menegakkan akidah yang benar. Nah, Imam Mujahid mengatakan, apabila orang yang zalim berkuasa, maka dia akan berusaha dengan kezaliman dan kerusakan. Fayahbisullahu bidzalikal qatra. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan tetesan hujan disebabkan kezaliman dan kerusakan tersebut. Hujan itu salah satu di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi. Dengan hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Bahkan manusia pun bisa minum, hewan-hewan pun bisa minum. Tidak kekurangan air dan semisalnya. Salah satu di antara barokah. Nah, sehingga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hujan yang turun ini bermanfaat, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan juga setelah turun hujan, di antara sunnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, diturunkan hujan kepada kita dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dikarenakan munculnya bintang ini, munculnya bintang itu. Seperti hanya keyakinan orang-orang musyrik ketika itu. Mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Diturunkan hujan kepada kami dikarenakan munculnya bintang ini, dikarenakan munculnya bintang itu. Adapun kaum muslimin mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami diturunkan hujan kepada kami dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hujan yang merupakan tadi kenikmatan, keberkahan, memiliki manfaat yang sangat banyak, disebabkan kezaliman dan juga kerusakan-kerusakan, bisa menyebabkan tertahan turunnya hujan tersebut. Fayahlikul hars wan naslu Wallahu la yuhibbul fasad. Sehingga binasalah, hancurlah tanaman-tanaman, ladang-ladang, dan juga keturunan. Yeah. Banyak orang yang meninggal dunia dikarenakan kepanasan, tidak ada air minum. Nah, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Summa qara'a, kemudian Mujahid membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dhahara al-fasad wa fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudiqahum ba'dalladhi 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Ada sebab, ada akibat. Nah, sehingga yang harus kita lakukan ketika melihat kerusakan-kerusakan di bumi ini, di daratan, di lautan, pencemaran udara misalkan, ya, atau pada air, airnya rusak dan semisalnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini semuanya dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa qal, kemudian Mujahid mengatakan, amma wallahi ma huwa bahrukum hada. Sungguh demi Allah, bukanlah yang dimaksud lautan di sini adalah lautan kalian ini. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahrun. Imam Mujahid mengatakan, akan tetapi setiap kota atau kampung yang berada di atas air yang mengalir, maka dinyatakan lautan. Nah, jadi makna ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Lautan di sini bukan hanya lautan yang kita kenal. Nah, tapi kata Imam Mujahid, setiap kota yang berada di atas air yang mengalir itu adalah lautan. Nah, waqala Ikrimah, berkata Ikrimah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Amma inila aku lakum bahrukum hada, kata Ikrimah, aku tidak mengatakan kepada kalian yang dimaksud ada lautan kalian ini. Walakin kullu qaryatin ala ma, akan tetapi setiap kota, setiap negeri yang berada di atas air, nah, itu masuk ke dalam lautan. Nah, kalau kota ada, berkata kota ada, amal baru fa ahlul amud. Adapun yang dimaksud dengan bar, daratan, adalah penduduk kota. Wa amal bahru fa ahlul qura wa rif. Adapun yang dimaksud dengan bahru, lautan di sini, adalah penduduk kampung dan perdesaan. Nah, ini beberapa tafsiran berkaitan dengan makna al-bahr dalam ayat ini. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, ada yang berpendapat lautan di sini bukanlah lautan yang biasa kita lihat, tapi setiap negeri, setiap kota, yang di bawahnya ada air. Nah, itu disebut dengan al-bahar, lautan. Yeah. Atau makna yang lainnya disebutkan tadi oleh Imam Qatadah. Nah, yang dimaksud dengan di daratan adalah penduduk kota, sementara lautan adalah penduduk kampung dan perdesaan. Yang jelas nampak kerusakan di setiap tempat. Nah, baik di perkotaan, di perdesaan, di perkampungan, sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, berbagai macam kerusakan-kerusakan tadi saya sebutkan. Nah, baik pada tanaman, pada air, udara, ya, buah-buahan, tempat-tempat tinggal. Nah, sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika kita mendapatkan kerusakan-kerusakan tersebut, sekali lagi, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu, kata Imam Ibn Qayyim, aku berkata, wa qad sama Allah Ta'ala al-ma'a al-adba bahran. Yeah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamai, nah, air tawar itu lautan. Yeah. Allah menamakan air tawar sebagai lautan. Wa qala wa ma yastawil bahran hada adbun furatun sa'igun sarabuhu wa hada milhun ujaj. Tidaklah sama antara lautan. Nah, antara dua lautan. Tidaklah sama antara dua lautan. Yang ini airnya tawar, segar, sedap untuk diminum. Dan yang ini airnya asin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua lautan. Nah, yang satu airnya tawar, ya, segar, sedap diminum. Yang satunya lagi airnya asin, pahit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai lautan, walaupun airnya itu tawar. Ya. Atau dalam ayat yang lain, wahuwa alladhi marajal bahraini hada adbun furat wa hada milhun ujaj. Nah, ya, sebutkan ada dua lautan, yang ini nam adbun furat, tawar dan juga segar, wa hada milhun ujaj, dan yang satunya lagi, ya, asin, pahit. Nah, tapi Allah sebutkan lautan. Nah, walaysa fil alami bahrun hulwun waqifun. Tidak ada di dunia ini, yeah, lautan yang tawar dan diam, tidak mengalir. Nah, tidak ada lautan yang tawar, yang diam, tidak mengalir. Wa innama hiyal anharu jariyah. Akan tetapi, itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Wal bahrul malih wasakin. Sementara, ya, al bahrul malih wasakin. Laut yang airnya asin itulah yang diam. Nah, basamal qura allati 'alayha al-miyah al-jariyah bismi tilka miyah. Maka dia menamakan perkampungan atau perkotaan, negeri yang di atasnya air yang mengalir, dinamakan dengan air tersebut. Ya. Jadi intinya, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan, nah, air yang tawar, segar, ya, enak, sedap diminum dengan lautan. Dalam artian, air sungai pun, nah, disebut dengan lautan tadi. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Tidak sama antara dua lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang satu airnya tawar, segar, sedap untuk diminum, dan yang satunya lagi asin, pahit. Ya. Tapi Allah samakan? Allah namakan air yang tawar pun sebagai lautan dalam ayat tersebut. Nah. Sehingga ya. Dinamakan kota-kota, nah, yang di atasnya ada air yang mengalir dengan nama air tersebut. Ya. Sehingga sebagian ulama ketika menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri," telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Mana lautan di sini? Bukan hanya lautan yang kita kenal. Ya. Tapi makna lautan ini, nah, sebagian menafsirkan adalah penduduk, ya, penduduk kampung atau pedesaan. Sementara daratan ditafsirkan dengan penduduk kota. Yang jelas, nampaknya kerusakan-kerusakan di alam dunia ini, di perkotaan, di pedesaan, nah, atau di daratan, di lautan, ini semuanya dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri qala adz-dzunub." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ibnu Zaid mengatakan yang dimaksud dengan kerusakan di sini adalah dosa-dosa. Telah nampak dosa-dosa di daratan dan di lautan. Sehingga maknanya telah nampak dosa-dosa di perkotaan dan juga di pedesaan. Ya. Yeah. Menurut tafsir sebagian ulama yang disebutkan tadi dan Imam Al-Qatadah. Ya. Yeah. Dan maksud dengan bar daratan di sini adalah perkotaan. Dan lautan di sini adalah pedesaan. Ya. Yeah. Yang di sana ada air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Nah, dosa dan kemaksiatan itu tidak terbatas di perkotaan saja. Di perkampungan pun sekarang. Nah, banyak dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi dengan masuknya media-media sekarang ini. Ya. Di perkampungan, nah, walaupun penduduknya masih polos-polos lain sebagainya, tapi banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan masuk ke sana. Melalui media-media tersebut. Ditiru, diikuti. Ya. Nah. Bahkan banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan. Nah. Sesajen-sesajen di perkampungan-perkampungan. Perdesaan-perdesaan. Kultu arada ana dunub sababul fasad. Aku berkata, beliau Ibnu Zaid bermaksud bahwasanya dosa-dosa itu sebab kerusakan alladhi dhahara yang nampak. Kerusakan-kerusakan yang ada itu disebabkan dosa-dosa. Wa in arada an al-fasad alladhi dhahara huwa dhunub nafsuha fatakunu lam fi qawlihi liyudhiqahum lamul aqibah wa ta'lil. Apabila yang beliau inginkan, ya, bahwasanya kerusakan yang nampak itu adalah dosa-dosa itu sendiri, maka huruf lam dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala liyudhiqahum lam al-aqibah, lam yang menunjukkan hukuman dan akibat, wa ta'lil, dan juga lam yang menunjukkan alasan. Wa alal awal fal muradu bil fasad an-naqsu wasyar wal alam allati yuhdisuha Allah fil ardi inda ma'asil ibad. Sehingga menurut pendapat yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kerusakan itu adalah dosa-dosa. Ya. Maka menurut pendapat yang pertama, nah yang dimaksud dengan kerusakan itu adalah kekurangan, kejelekan, ya, penyakit-penyakit yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ketika hamba-hamba bermaksiat. Nah, ya, kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan jiwa, nah, kekurangan harta, ini sebabkan dosa-dosa kemaksiatan, syar, kejelekan, ya, kejahatan-kejahatan di mana-mana, pembunuhan, ya, dan yang semisalnya, ini pun disebabkan dosa-dosa. Atau munculnya penyakit-penyakit. Ya. Penyakit ini, penyakit itu. Nah, atau penyakit-penyakit yang sebelumnya belum diketahui atau tidak ada, tiba-tiba ada. Sebabkan dosa-dosanya kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan ya, penyakit-penyakit tersebut ketika hamba-hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Seperti sebelum-sebelumnya muncul penyakit corona misalkan. Yeah. Sebab utamanya dosa-dosa hamba. Yeah. Sehingga harus memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Telah kita jelaskan sebelumnya kemaksiatan membuat badan kita lemah. Membuat kita malas. Nah, sebaliknya ketaatan-ketaatan membuat badan kita kuat. Yeah. Membuat kita semangat. Nah, sehingga kalau kita merasakan malas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, ini di antara sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Atau mungkin kita merasa badan kita kok lemah. Ya. Yeah. Padahal kita sehat, tapi kok lemah badan kita. Padahal makanan kita dijaga, tapi badan kita lemah. Bisa jadi sebabnya kemaksiatan-kemaksiatan dosa-dosa. Nah. Nabi SAW pun pernah menyebutkan ya, seseorang yang dia bangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail, maka ketika pagi harinya dia semangat ya. Beda halnya dengan orang yang di malam harinya mengikuti ajakan-ajakan syaitan, di mana syaitan ketika seorang hamba itu tidur mengikat pada tengkuknya 3 ikatan. Nah, setiap ikatan dipukul-pukul, malam masih panjang, malam masih panjang. Nah, ketika dia bangun, ya, dibisikkan malam masih panjang, wah tidur lagi, nanti saja. Baru juga jam 2. Nah, ya. Bangun lagi jam 3, nanti saja, baru juga jam 3. Nanti aja 3:30 bangunnya. Nah, ketika 3:30 bangun lagi, nanti saja, belum adzan subuh, tidur lagi. Nah, terus syaitan memukul ikatan-ikatan tadi dan mengatakan malam masih panjang, malam masih panjang. Hingga dia terlewatkan qiyamul lail. Bahkan terlewatkan juga sholat subuh berjamaah. Nah. Yeah. Ketika dia bangun. Membaca doa. Yeah. Bangun tidur. Lepas ikatan yang pertama. Ketika dia berwudu. Lepas ikatan yang kedua. Tatkala dia sholat. Lepas ikatan yang ketiga. Sehingga dia terlepas. Ya, dari ikatan-ikatan syaitan tadi. Ya, pagi harinya dalam keadaan semangat. Nah, Berbeda dengan orang yang terbawa dengan rayuan-rayuan syaitan tadi. Dengan mengatakan malam masih panjang terus dan terus. Sehingga terlewatkan qiyamul lail. Nah, ketika pagi harinya dalam keadaan dia malas, lemah. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, fa'inna syaitan yabulu fi udunai. Sesungguhnya syaitan kencing pada kedua telinganya. Ya, jangan mau tiap hari dikencingi oleh syaitan. Nah, apalagi tulab ya, para santri. Nah, ini sangat memungkinkan sekali ya untuk melaksanakan qiyamul lail setiap hari. Hidup di lingkungan pondok. Nah, lingkungan pun mendukung ya. Bahkan ada yang senantiasa membangunkan para musyrif, alhamdulillah. Ya, dibangunkan supaya melaksanakan qiyamul lail. Ya, harusnya bersyukur, berterima kasih. Nah, dikatakan ini amalan yang sangat mulia sekali. Ya. Kembali kepada bahasan tadi, kemaksiatan sekali lagi sebab kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ya. Bahkan tadi kita sebutkan sebabnya lemah badan, sebab kemalasan adalah kemaksiatan. Sebaliknya ketaatan sebab kuat badannya. Ya, semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerusakan-kerusakan yang kita sebutkan tadi, kejelekan, berbagai macam penyakit. Nah, yang dimunculkan di muka bumi ini, di antara sebabnya ketika hamba-hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama ahdasu damban ahdasallahu lahum uqubatan. Maka setiap mereka melakukan suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hukuman kepada mereka. Nah, kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, kullama ahdastum damban ahdasallahu lakum min sultanihi uqubatan. Nah, setiap kalian melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian suatu hukuman dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap melakukan dosa, Allah akan berikan hukuman. Walaupun kadang-kadang, nah, hukuman yang Allah berikan tersebut ada yang salah langsung, ada pun yang ditunda, bahkan ada yang bertahun-tahun baru nampak baginya. Sebab dosa-dosa yang dahulu dilakukannya. Bisa jadi dosanya sudah lewat 1 tahun, 2 tahun. Tapi dampak pengaruh negatifnya atau hukumannya baru nampak sekarang-sekarang ini. Bisa jadi demikian. Nah, dan hikmah di antara adanya hukuman-hukuman tadi, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahir wallahu a'lam an al-fasad al-murad bihi ad-dunub wa mujibatuha. Yang nampak wallahu a'lam bahwasanya kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa-dosa dan sebab-sebabnya. Wa yadullu alaihi qawlu ta'ala, yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu, supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan. Fa hadha haluna, dan ini keadaan kita. Wa inna ma adaqona syai'al yasir min a'malina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kepada kita sesuatu yang sedikit disebabkan perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi hukuman yang Allah berikan kepada kita dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan ini hanya sebagian kecil saja. Walau adzaqna kull a'malina lamma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita semua amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, diberikan hukuman, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi seorang makhluk hidup pun. Nah, jadi hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dikarenakan kemaksiatan hanya sebagian kecil saja. Kalau Allah timpakan hukuman pada setiap kemaksiatan yang kita lakukan, dengan hukuman yang besar, tidak akan tersisa lagi di muka bumi seorang pun. Nah, ini juga kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَسِرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit dari rasa ketakutan. Sedikit dari rasa ketakutan. Nah, tidak ketakutan sifatnya luar biasa, tapi sedikit dari rasa ketakutan. Sedikit dari rasa kelaparan. Dan kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita dikarenakan dosa dan kemaksiatan hanya sebagian kecil saja. Nah, kalau Allah berikan hukuman yang besar pada setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, niscaya tidak akan tersisa lagi seorang pun di muka bumi ini. Nah, sungguh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan hukuman yang kecil saja, nah, kita benar-benar merasakan bagaimana pengaruh dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Nah, pengaruh jelek. Sehingga kalau kita menyadari itu semuanya, hendaklah segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita. Di antara pengaruh jelek dosa dan kemaksiatan, sekali lagi, menyebabkan berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Di daratan, di lautan, di perkotaan, perkampungan, perdesaan, munculnya berbagai macam kerusakan-kerusakan. Sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tentunya adanya kerusakan tersebut, di antara hikmahnya, la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan beristighfar atas dosa-dosa yang dilakukannya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.